Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Insyaallah taala pada malam hari ini saya akan membaca biografi singkat sejarah hidup seorang imam besar dari imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah al-imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Al-Imam Syafi'i. Tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah itu 150 Hijriah adalah tahun lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tentang Al-Imam Abu Hanifah ini, layaknya seperti ulama yang lain, ada yang memuji dan ada yang mengkritiknya. Karena memang yang namanya manusia, sepintar apapun, pasti ada kekhilafan, ada kekurangan. Dan ini memang sifat dasar manusia seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Semua manusia, semua bani Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah namanya adalah An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti Al-Kufi. Beliau lahir di daerah Kufah. Kufah itu ya sekarang daerah Irak. Kufah menjadi pusat pemerintahan Islam di zaman Ali bin Abi Thalib. Dahulu ketika Rasulullah meninggal, pusat pemerintahan Abu Bakar di Madinah. Kemudian setelah itu berlanjut kepada Umar bin Khattab pun pusat pemerintahan di Madinah. Kemudian meninggal Umar digantikan dengan Utsman, pusat pemerintahannya adalah Madinah. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahannya adalah Kufah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, seorang imam besar, orang alimnya orang Irak. Irak di masa lalu, Baghdad, ibu kotanya, adalah mercusuar, pusat peradaban Islam termodern di zaman itu di dunia timur, sebagaimana pusat peradaban Islam di dunia barat waktu itu adalah Andalus, yaitu sekitar Portugal dan Spanyol. Abu Hanifah lahir di Kufah dan tumbuh berkembang di lingkungan para alim ulama. Karena biasanya pusat pemerintahan itu di sana lengkap sarana, ya, belajar, sarana kesehatan dan pemerintahan, ya, biasanya di seputar, ya, daerah pemerintahan itu semuanya lengkap. Abu Hanifah lahir di daerah yang seperti itu, di sisi belajar beliau lahir di lingkungan, ya, yang mendukung untuk, ya, menjadi orang yang alim. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Di zaman sahabat itu masih ada waktu itu. Bahkan beliau sempat melihat sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika datang ke Kufah, Abu Hanifah waktu itu masih kecil dan sempat melihat sahabat Anas bin Malik. Berarti Abu Hanifah termasuk dari kalangan tabi'in. Tabi'in adalah generasi, ya, yang melihat sahabat, ya, sahabat Nabi, beriman dan masuk dan meninggal di atas keislaman. Namun dia tidak pernah melihat Nabi. Yang namanya tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat, kemudian beriman dan mati di atas Islam dan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu namanya tabi'in. Generasi tabi'in, generasi terbaik umat ini setelah generasinya sahabat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Berarti Al-Imam Abu Hanifah lahir di masa-masa atau di zaman yang mulia. Beliau meriwayatkan hadis dari Atha ibn Abi Rabah. Bahkan Atha ibn Abi Rabah ini guru Imam Abu Hanifah yang paling besar, yang paling mulia. Atha ibn Abi Rabah seorang imam di Mekah Al-Mukarramah yang beliau ini menyaingi, mengungguli para ulama Mekah dalam bidang fatwa. Sehingga dahulu orang kalau ada masalah, ya, ya masalah, mereka datang pada Imam Atha ini meminta fatwa, meminta fatwa. Imam Abu Hanifah seperti para ulama yang lainnya pada umumnya di zaman itu melancong menimba ilmu. Meskipun daerahnya banyak ulama, tapi tidak merasa cukup. Butuh meninggalkan kampung halaman, melancong ke berbagai negeri menimba dari para ulama. Karena memang melancong menimba ilmu adalah sunnahnya, ajarannya pendahulu umat ini. Sahabat Jabir bin Abdullah misalnya, beliau untuk mendapatkan satu hadis harus melancong selama sebulan untuk mendapatkan satu hadis. Bisa Anda bayangkan betapa, ya, minimnya sarana waktu itu untuk seorang bisa mendengarkan hadis. Dan kita bandingkan dengan zaman kita yang serba mudah ini, sehingga kita tentunya akan mensyukuri nikmat Allah dan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak, menambah ilmu, memperbanyak ilmu. Berkata cucu Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa keluarga dia dahulu meskipun dari Persia, namun bukan termasuk dari keluarga budak. Ya, keluarga merdeka. Kata cucunya, "Wurida jaddi fi sanati 80. Wa dhahaba Tsabit ila Ali wa huwa sahir fada'a lahu bil barakah fihi wa fi dhurriyyatihi wa nahnu narju min Allahi an yakuna istajaba dhalika li Ali ibn Abi Thalib fina. Cucu Abu Hanifah bercerita, kakek saya Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah. Dan ayah kakek saya yang bernama Thabit, waktu itu ketika masih kecil pergi ke tempatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Waktu itu masih kecil. Lalu Ali bin Abi Thalib mendoakan barokah kepada Thabit, ya, ayah dari Abu Hanifah. Semoga dia mendapat barokah, dia dan keturunannya. Kata cucu Abu Hanifah, dan kami berharap semoga doanya Ali bin Abi Thalib terkabul di tengah-tengah kami. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya memberi kebaikan kepada orang tidak harus berupa harta. Yang namanya berbuat baik ada kalanya dengan doa dan memasukkan kebahagiaan pada orang lain. Bisa jadi doa yang keluar dari lisan yang tulus, dari hati yang tulus, jauh lebih manfaat daripada pemberian harta. Coba dilihat di sini. Ketika ayahnya Abu Hanifah waktu itu masih kecil datang ke tempatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib mendoakan barokah untuk dia dan nanti anak keturunannya. Tidak cukup mendoakan sang anak tadi, tapi juga mendoakan keturunannya juga dengan barokah. Seorang muslim jangan pelit, walaupun hanya dengan doa untuk saudaranya. Bisa jadi doa tadi yang tulus keluar dari hati seorang menjadi sebab seorang mendapatkan keberkahan hidup fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Seandainya doa, ya, kita mendoakan orang yang di luar Islam agar masuk Islam, lalu bagaimana dengan yang sudah betul-betul dia muslim? Kalau orang kafir saja kita doakan supaya dia masuk Islam, semoga dia mendapat hidayah, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita kaum muslimin? Ketika kabilah Daus ingkar dan menentang Islam, Ar-Rasul mendoakan semoga mereka mendapat petunjuk. Ar-Rasul mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, tunjukilah kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini dalam keadaan beriman. Allah kabulkan. Dan orang-orang dari kabilah Daus tadi masuk Islam. Kalau ini orang kafir, kita doakan hidayah. Kita doakan semoga mereka mendapat petunjuk dari Allah. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Bisa jadi Anda sebanyak apapun harta belum bisa memberi atau mencukupi harta Anda kepada semua manusia. Tapi dengan sikap Anda yang baik, dengan doa Anda, bisa jadi Anda telah berbuat baik kepada sekian banyak manusia. Coba kalau seorang mengatakan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah segenap kaum muslimin dan muslimat. Coba berapa dihitung, berapa jumlah muslim dan muslimat? Banyak sekali. Yang Anda kenal dan yang Anda tidak kenal. Ini menunjukkan kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya. Jangan pelit walaupun dengan doa. Adapun ibadah, Imam Abu Hanifah, maka seperti umumnya para ulama, ilmu yang mereka timba bukan hanya sekedar embel-embel bahwa mereka ini orang yang alim, bukan, tapi ilmu yang mereka timba betul-betul mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka wujudkan dalam kehidupan nyata. Dan ini buah daripada ilmu, mengamalkan apa yang sudah ditimba. Berkata Imam atau berkata Ibn Abi Rawad, ma ra'aitu asbar 'ala at-tawafi wal fudya bi Makkah minhu. Tidak pernah saya melihat orang yang lebih sabar untuk tawaf di Makkah dan memberikan fatwa di Makkah lebih dari Al-Imam Abu Hanifah. Innama kana kull lail wan nahari fi talabil akhirah wan najat. Hidupnya di siang dan di malam hari semuanya untuk mencari akhirat dan selamat dunia akhirat. Dan ini memang yang paling pokok. Yang paling pokok bagaimana orang selamat dunia akhirat. Walaqad syahadtu 'ashra layalin fama ra'aituhu nama bil-lail wala hada'a sa'atan min nahar min tawafin wa salatin aw ta'limin. Sungguh saya menyaksikan 10 malam tidak pernah saya melihat dia tidur. Tidak pernah berhenti pun di siang hari. Dari tawaf, dari sholat, dari mengajar. Artinya, kesempatan Al-Imam Abu Hanifah ketika datang ke Mekah. Di samping menimba ilmu dari para ulama. Juga beliau memanfaatkan untuk banyak-banyak ibadah. Mungkin di sini ada orang yang akan mengatakan, orang gak pernah tidur malam itu bagaimana? Terus misalnya 10 hari siang malam harinya terus ya. Sholat kemudian siang harinya tawaf, sholat dan semisalnya. Jawabannya aslinya, tubuh ini ada hak untuk istirahat. Ada hak untuk istirahat. Namun di saat-saat tertentu, seorang itu tidurnya sedikit dikurangi untuk memperbanyak ibadah. Misalnya, taruhlah kalau seorang di rumah, ya dia tidur dari jam 9 sampai misalnya jam 3 misalnya, atau jam 4. Nah, ketika dia umrah misalnya atau haji, atau menimba ilmu di tanah suci, kesempatan, mumpung masih di tanah suci, memperbanyak sholat, memperbanyak belajar, saya tidurnya jam ya 11, bangunnya jam 2 misalnya, wajar. Mungkin yang dimaksud di sini karena saking banyaknya waktunya untuk ibadah seolah-olah kayak nggak tidur. Padahal ya tentunya orang butuh istirahat, orang butuh istirahat. Namun di saat-saat tertentu istirahatnya ini dikurangi dari kebiasaan di rumahnya karena ini kesempatan, kesempatan di tanah suci misalnya. Tentu tidak seperti kalau kita di rumah yang mungkin istirahatnya lebih, ya kan? Kita manfaatkan misalnya kesempatan beberapa hari di tanah suci ya untuk ya perbanyak sholat di masjid Nabi, di Masjidil Haram, untuk tawaf, untuk sholat, baca Quran. Ya, kesempatan di sana seperti itu. Tapi yang jelas bahwa beliau tidak hanya di tanah suci, bahkan dimanapun tetap semangat, tetap istiqomah di atas amal kebaikan. Sehingga ini menjadi sifat yang selalu melekat pada Al-Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah sudah menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Bukan 7 kali, 7.000 kali. Hatam itu berarti membaca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Diriwayatkan, khatam al-Qur'ana 7000 marrah. Abu Hanifah menghatamkan 7000 kali. Disebutkan pula kana yuhyil laila salatan wa tadarruan wa du'aan. Adalah Abu Hanifah menghidupkan malamnya dengan salat, dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan berdoa. Memang salat, memang malam hari atau waktu malam bagi orang-orang saleh ini waktu yang sangat tepat untuk seorang bermunajat, seorang dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya dengan sesungguhnya, karena biasanya malam hari waktu sudah apa namanya ya kesibukan ya, sudah tidak seperti siang hari, kondisi juga semakin apa sejuk, sehingga semakin khusyuk seorang ketika ya menghidupkan malamnya dengan doa, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Al-Qasim Ibn Ma'an, anna Abu Hanifah qama lailatan yuraddidu qawlahu ta'ala balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Dari Al-Qasim Ibn Ma'an bahwa Abu Hanifah beliau salat malam dan mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, balis sa'atu maw'iduhum, bahkan hari kiamatlah yang dijanjikan kepada mereka, was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat adalah peristiwa yang dahsyat dan yang pahit. Artinya apa yang ditunggu oleh mereka, oleh orang-orang ingkar, tidak lain kecuali datangnya kiamat. Dan tentu kiamat adalah perkara yang dahsyat dan perkaranya sangat pahit. Ketika beliau membaca ayat tadi, beliau mengulang-ulanginya. Wayabki wa yatadarra ila al-fajri. Beliau pun menangis dan terus merendah diri di hadapan Allah sampai pagi. Seperti ini sekelumit dari kehidupan pendahulu kita. Malam hari diisi dengan kebaikan. Sambil merenungi ayat-ayat Allah yang dibaca. Dan rasa takutnya kepada Allah SWT menjadikan mereka menangis, meneteskan air mata. Dan terus memohon dan berdoa sampai terbitnya fajar shadiq. Ini diantara yang dicontohkan oleh pendahulu kita. Bukan menghabiskan malam untuk hura-hura. Bukan menghabiskan malam hanya sekedar untuk menonton pertandingan bola. Atau menghabiskan untuk menggadai malam yang sia-sia. Tapi dilewatinya malam dengan ibadah, tafakkur sebagai perbekalan untuk datangnya yaumul qiyamah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang yang lunak hatinya, siap menerima nasihat dari siapapun. Seperti ini sifat orang yang baik, menerima nasihat, menerima arahan dari siapapun dia, apakah dari orang yang lebih kecil dari dia. Karena seorang mukmin tunduk kepada kebenaran. Seorang mukmin dia siap untuk memperbaiki kekeliruan. Dahulu sahabat Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjuki kesalahan-kesalahan saya. Dahulu pendahulu kita senang kalau kesalahannya ditunjukkan sehingga dia tidak terus-menerus jatuh kesalahan. Senang kalau kekeliruannya ditunjukkan sehingga dia akan memperbaiki apa yang keliru darinya. Dari Yazid ibn Kumait, bahwa dia mendengar seorang berkata kepada Abu Hanifah, ittaqillah, bertakwalah anda kepada Allah, wahai Abu Hanifah. Bayangkan, bertakwalah kepada Allah. Maka Abu Hanifah pun langsung berubah. Ya, kulitnya menjadi menguning. Dan beliau tertunduk. Seraya mengatakan, jazakallahu khairan. semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Ma ahwajan nas kula waqtin ila ma yaqul lahum mithla hadza. Alangkah butuhnya manusia di setiap waktu kepada orang yang menasehati seperti ini. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Apa arti dari takwa Allah? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Lihat, orang yang baik, dia akan berterima kasih kepada orang yang memberi nasihat kepadanya. Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang, dia banyak kekeliruannya, dia banyak kekhilafannya. Di saat ada temannya meluruskan, dia tidak terima. Dia menyangka bahwa kamu ini ingin menjatuhkan nama saya. Ya. Kamu ingin memusuhi saya. Ya subhanallah. Temanmu itu bukan orang yang kalau kamu berkata selalu mengiyakan. Teman kamu bukan orang yang kalau kamu berbuat, kamu selalu dibenarkan. Tapi teman kamu adalah orang yang kalau kamu lupa, kamu diingatkan. Kalau kamu baik, kamu didukung. Ya, kalau kamu lupa, ya kamu diingatkan. Sadiquka la man saddaqaka. Walakin man saddaqaka. Temanmu bukan orang yang setiap kamu berkata selalu mengiyakan. Ini bukan teman. Tapi teman itu adalah orang yang tulus dalam pergaulan. Ada keliru, Anda diluruskan. Ada benar, Anda didukung. Anda lupa, Anda diingatkan. Ini teman. Abu Hanifah, seorang imam yang terkenal, murid-muridnya banyak, dan termasuk ulama senior. Namun ketika ada orang memberikan nasihat, dia pun tertunduk. Dia pun menerima dan bahkan mendoakan kebaikan. Jazakallahu khairan. Betapa lembutnya hati para pendahulu kita. Ibarat pohon yang rimbun daunnya, yang kalau kita sentuh daunnya sangat lembut. Namun barakallahu fikum, sekarang ini, akhir-akhir ini, manusia ibarat pohon berduri. Isinya duri, tidak ada daunnya. Kalau kita sentuh, tangan kita akan berdarah. Kalau dahulu itu ibarat pohon yang tidak ada durinya, rimbun, kita ya pegang daunnya lembut, ya pegang batangnya, dahannya pun lembut, tidak apa menyakiti. Namun sekarang ibaratnya manusia itu kayak pohon berduri yang tidak ada daunnya, yang kalau kita sentuh batangnya isinya duri, kita sentuh ya dahannya pun isinya apa duri, kalaupun ada daunnya hanya sedikit. Ibaratnya seperti itu. Bukannya berterima kasih, bahkan memposisikan orang yang menasihati sebagai musuh. La haula wala quwata illa billah. Padahal mereka orang yang, para ulama kita, orang yang luas ilmunya, tinggi kedudukannya, namun siap untuk mendapatkan koreksian. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menerbitkan kebijakan bahwa para wanita tidak boleh meminta mahar yang mahal, tidak boleh meminta mas kawin yang mahal, katanya banyak, maka sebagian wanita datang pada Amirul Mukminin Umar mengingatkan, wahai Amirul Mukminin Umar, bagaimana Anda akan melarang para wanita dari meminta mahar yang banyak, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian wahai para suami telah memberikan mahar, harta yang banyak pada istri. Al-Qur'an saja bolehkan. Maka Umar pun akhirnya tunduk, tidak jadi menerbitkan kebijakan larangan ya meminta mahar atau mas kawin yang mahal. Walaupun tentunya yang terbaik tentunya tidak meminta mahar yang banyak, Namun soal boleh dan tidaknya boleh. Tidak dilarang, itu hak perempuan, ya kan. Saya mau dinikah, kalau saya dibelikan ya mobil ini dan itu, silakan. Itu hak perempuan, ya kan. Walaupun tentu yang afdal, yang utama, yang sederhana. Disebutkan riwayat aisyaruha aisyaruha aktsaruha barokah. Wanita yang paling ringan maharnya, yang paling banyak barokahnya. Bukan wanita materi, bukan wanita yang semuanya serba ya duit-duit, tidak. Aisyaruha aktsaruha barokah. Wanita yang paling ringan maharnya, paling banyak barokahnya. Coba lihat bagaimana Abu Hanifah ketika dinasehati oleh seorang, beliau tertunduk, bahkan beliau berterima kasih. Orang yang beri nasihat pada Anda ini orang yang tulus pada Anda. Sehingga jangan diposisikan sebagai musuh. Syukur masih ada orang ingatkan Anda supaya Anda tidak terlalu jauh melenceng. Di zaman yang orang mengatakan nafsi-nafsi, di zaman yang kata orang, ya ngapain ngurusin orang lain, ngurus diri sendiri. Masih ada saudara kita yang perhatian, yang punya ya kecintaan pada kita, mengingatkan kita, meluruskan kita. Ini luar biasa. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, ma ahwajan nas kulla waqtin ila man yaqulahum mithla hadza. Betapa butuhnya manusia di setiap waktu untuk butuh kepada orang yang mengingatkan seperti ini. Kalau ini di zaman yang para ulama banyak, para rasulih ada di mana-mana, mereka sangat butuh pada nasihat. Lalu bagaimana di zaman kita ini? Mana ulama, mana orang rasulih, kita enggak ngerti. Kita pun enggak bisa memastikan diri kita orang rasulih. Bahkan kita ini banyak dosa dan kesalahan. Apa kita tidak lebih butuh kepada nasihat? Tidak lebih butuh kepada arahan dan bimbingan? Al-Imam Abu Hanifah seorang yang dermawan. Ada orang ya, duduk di sisi Abu Hanifah, gak ngerti. Banyak dia bukan waktunya duduk, gak ada maksud ingin menimba ilmu atau apa, yang penting duduk di situ. Abu Hanifah dengan ramahnya menanyakan, ya, gimana kondisinya. Kemudian sampai ketika memang kondisi orang yang duduk itu memang sangat membutuhkan bantuan, dia pun langsung membantu. Karena Abu Hanifah ini alhamdulillah termasuk orang yang kecukupan, termasuk orang yang kaya, tapi hartanya itu untuk kaum muslimin. Peka terhadap lingkungannya, peka terhadap orang yang butuhkan, dibantu. Untuk apa sih harta ditumpuk kalau bukan untuk bantu orang yang kesulitan? Abu Hanifah, beliau itu kalau memberi nafkah kepada keluarganya, maka dia juga bersedekah dengan sebanyak itu kepada orang lain. Ini kan termasuk asing, ya kan, aneh. Misalnya Anda hari itu memberi nafkah 100 ribu untuk keluarga, maka Anda juga berinfak 100 ribu kepada orang lain. Kan luar biasa. Abu Hanifah kalau memberi nafkah kepada keluarganya, misalnya hari ini dia memberi nafkah sekian, maka dia juga bersedekah dengan sebesar itu kepada ya orang lain. Artinya dia bukan orang yang pelit. Allah telah memberi dia harta, harta hanya ya sebagai sarana untuk membantu orang lain. Ini Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Abu Hanifah seorang yang sangat hati-hati. Pernah dia dengan temannya itu berserikat untuk menjual barang. Waktu itu Abu Hanifah mengirimkan barang. Barang itu ada cacatnya. Dia sudah berpesan, ini barang ada cacatnya, tolong kalau nanti dijual jelaskan kepada pembeli kalau ini ada cacatnya. Gak apa-apa, menjual barang yang ada cacatnya boleh, asalkan si penjual itu jelaskan. Yang tidak boleh itu menjual barang cacat, ya, kemudian tidak menjelaskan, kemudian orang memahaminya ini barang yang tidak ada cacatnya, enggak boleh. Jadi orang yang jujur, walaupun keuntungan hanya sedikit, enggak apa-apa. Yang dicari bukan banyaknya barokahnya. Anda menjual motor yang jelas cacat, tapi Anda sembunyikan, mungkin Anda untung 4 juta. Tapi Anda ketika menjelaskan cacatnya mungkin untungnya hanya 2 juta, enggak apa-apa. 2 juta barokah lebih baik daripada 4 juta, ya, dilenyapkan oleh Allah. Ketika dia mengirim barang pada temannya dan memberitahu kalau ini barang ada cacatnya, kalau kamu jual, nanti beritahu pembeli kalau ini ada cacatnya. Ternyata temannya lupa, lupa betul sudah. Lupa, enggak jelaskan cacatnya, dibeli. Ketika Abu Hanifah diberitahu seperti itu, maka harga dari barang tadi dan keuntungannya disedekahkan semuanya. Disedekahkan semuanya, menunjukkan kehati-hatiannya. Kehati-hatian beliau dalam ya mendapatkan harta. Kalau seperti ini ya, sifat kepribadian beliau, jangan Anda ya terfikir ya harta-harta yang haram itu akan diambil sama sekali. Yang kayak gini saja beliau ingin berlepas ya dari harta seperti itu yang masih sabar, apalagi yang jelas haram. Kehati-hatian dalam mencari harta itu penting. Karena harta yang haram menjadi sebab doa kita itu masih gantung. Bisa jadi kita sudah doa, sudah betul-betul khusyuk, nangis, tangannya gemeter. Sebagai malam terakhir, kok belum dikabulkan? Bisa jadi karena makanan kita masih haram, minuman kita haram, pakaian kita haram. Bisa jadi harta yang kita makan itu dari hasil yang haram, sehingga doa kita masih gantung, belum mustajab, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa dari sifat fisik dan kepribadiannya disebutkan oleh Abu Yusuf rahimahullah. Sini Abu Hanifah ahsanun nasi suratan. Abu Hanifah itu termasuk orang yang postur tubuhnya itu sangat bagus. Wallahu ta'ala alam, Al-Imam Al-Jauzi pernah membuat semacam sensus. Kebanyakan, ini kebanyakan, orang-orang yang baik itu diberi oleh Allah postur tubuh yang baik. Dan orang-orang yang jelek, kebanyakan itu diberi wajah, postur yang tidak baik. Bayangkan, orang kalau gak pernah sholat, gak pernah kena air wudhu, mukanya apanya hitam, ya, pokoknya kelihatan dari mukanya itu gak cemerlang sudah. Beda dengan orang yang ahli wudhu. Ahli apa? Wudhu. Orang yang sujud kepada Allah itu beda sekali wajahnya. Dahulu ada seorang ibu ketika putrinya akan nikah. Dinasehatinya, wahai putri, kamu akan berpindah dalam kehidupan rumah tangga. Dari yang tadinya bersama ayah dan ibu, sekarang akan berpindah kepada orang lain. Maka tampillah kamu yang indah di hadapan suamimu. Sering-seringlah ambil air wudhu, maka akan cemerlang wajahmu. Tidak butuh ya lipstik, tidak butuh mungkin apa penghias wajah yang mungkin mahal. Artinya wudhu pun apa menjadikan wajah seorang cemerlang, menjadikan seorang suami pun demen kepada istrinya. Tidak harus mahal, tidak harus apa mahal. Disebutkan wa ablahum mutqan. Abu Hanifah adalah orang yang kalau bicara itu gamblang, cetha, jelas. Karena ada orang terkadang saking pintarnya, cerdasnya, sampai orang lain itu enggak bisa memahami saking apa pintarnya orang ini. Padahal yang namanya pintar itu tidak harus seperti itu. Intinya orang bisa menyampaikan apa yang dimaksudkan dan orang itu paham, itu yang paling pokok. Ya paling pokok. insyaallah kita lanjutkan sedikit batal isya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.